Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita insyaallah kembali bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita dengan membaca Fadlul Islam karya Fadilatul Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dengan sarah dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Untuk Fadlul Islam ini kita masih di bab Maja'a annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bid'ah lebih buruk, lebih berbahaya dari dosa besar. Yang terakhir yang kita baca terkait dengan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa fis sahih annahu qala fil khawarij ainama laqitumuhum faqtuluhum. Di mana saja kalian mendapati mereka, maka bunuh atau perangilah mereka. Karena Khawarij termasuk ahlul bid'ah. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mereka ini dihukum mati. Padahal sebab mereka dihukum mati karena bid'ahnya. Nah, yang demikian itu menunjukkan bid'ah ini lebih buruk dari dosa besar. Yang banyak daripada dosa besar, tidak ada hukumannya sampai sekeras ini. Kemudian berikutnya qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, wa fihi annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an qatli umara'il jawri ma sallu. Dan di sahih juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh para penguasa yang semena-mena, yang dolim, selama mereka masih mengerjakan sholat. Ini hadis yang kedua yang disebutkan dalam bab annal bid'ata asyadda minal kabair. Bid'ah lebih berbahaya daripada dosa besar. Hadis yang dibawakan ini sebagai pembanding dari hadis sebelumnya. Khawarij sebagai contoh ahlul bid'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk memerangi atau membunuh dan menghukum mati mereka. Sedangkan hadis yang kita baca sekarang ini, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh pelaku dosa besar, yaitu umara'il jur, penguasa yang berbuat lalim, aniaya, semena-mena selama mereka masih sholat. Al-jawr, kedoliman, tentunya itu lalu dosa dilakukan oleh umara, para penguasa yang mestinya mereka berbuat adil, yang semestinya mereka mengayomi, memimpin dan menjadi panutan, tapi mereka berbuat dolim, tambah berat dosa mereka. Namun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh mereka, sedangkan Khawarij malah diperintahkan untuk membunuh mereka. Ini juga termasuk dari contoh dosa besar itu lebih ringan daripada bid'ah, dan bid'ah lebih berat daripada dosa besar dari sisi hukuman. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, jadi itu ya munasabah keterkaitan penyebutan hadis ini. Dia adalah sebagai pembanding dari hadis sebelumnya, di mana hadis sebelumnya contoh bagi ahlul bid'ah diperintahkan untuk membunuh mereka, sedangkan ini adalah contoh bagi pelaku dosa besar dilarang membunuh mereka. Qauluhu wa fihi ay fi sahih, yaitu di kitab sahih, sahih Muslim. Wa hadha fi sahihi Muslim, hadis ini diriwayatkan di sahih Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an qatli umara il jawr. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh umara, para penguasa yang jawr. Apa maksudnya jawr? Al umara il usah, para penguasa yang pelaku maksiat. Pelaku maksiat, usoh, lalim, dolim, diktator, semena-mena, itu masuk ke dalam kategori jawr. Alladzina yajuruna fil hukmi wa yazlimuna an-nas, curang mereka di dalam hukum dan mendolimi manusia. Mendolimi manusia, diktator, semena-mena. Walau kanu fusaqan, meskipun mereka ini adalah terhitung fasik. Fasik. Harusnya seorang imam itu adalah bersikap adil, memimpin. Tapi mereka fasik karena jawr, dolimnya mereka. Fa innahala tan khali uta'atuhum, tidak akan lepas ketaatan kepada mereka, tidak akan terlepas ketaatan, hukum wajibnya taat kepada mereka tidak lepas. Kenapa? Wa fiskuhum dararuhu alaihim, mudarat kefasikan mereka itu atas mereka sendiri. Dampak kefasikan mereka itu ya mereka sendiri yang menanggungnya. Wa amma fi'lul khuruj fadararuhu 'alal muslimin, adapun tindak khuruj, tindakan khuruj, keluar menentang mereka, itu mudorotnya itu kepada kaum muslimin, mudorotnya kepada kaum muslimin. Muslimin yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, yang tidak ikut khuruj, itu terkena kurbannya, dampaknya. Alapun mereka berbuat fasik, minum khamar, main wanita misalnya, itu ya mudorotnya mereka sendiri. Seandainya tidak diingkari, mereka sendiri. Tapi kalau hurut, karena hal tersebut akhirnya di demo, protes, mereka marah, yang menjadi korbannya bukan hanya yang protes, tapi kaum muslimin. Wahada min irtikabi akhafil mafsadataini lidaf'i a'lahuma. Dan ini sebagai bentuk melakukan mafsadat yang lebih ringan untuk menghindari mafsadat yang lebih besar. Jadi imamnya itu berbuat maksiat, itu mudarat. Mudarat. Mafsadat. Tapi apabila itu diingkari dengan cara protes atau melawan, itu mudorotnya lebih besar. Artinya membiarkan dia melakukan itu, melakukan perbuatan maksiat, itu kan mafsadat. Tapi mafsadat ini terhitung lebih ringan daripada kita melawan, protes, yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar, korbannya kaum muslimin. La syakka annal maksiyata dororun. Sudah barang tentu maksiat itu adalah bermudarat. Maksiat itu bermudarat. Apalagi maksiat dari seorang imam. Walakinil khuruj ala waliyil amri min ajliha wa syakki usata ata ta'ati fihi dararun aksar. Namun keluar memberontak penguasa karena sebab maksiatnya serta meninggalkan ketaatan kepadanya, itu mudorotnya lebih besar, lebih banyak. Itu memecahkan ataupun mematahkan tongkat ketaatan, artinya melepaskan ketaatan, itu mudaratnya lebih besar. Ngamuk pemimpin, korbannya rakyat. Tapi kalau dia dibiarkan berbuat maksiat, ya korbannya dia sendiri. Walaupun mungkin berdampak kepada rakyat, tidak sebagaimana dampaknya seandainya dilawan, diprotes. Wa fi qawlihi ma sallu. Dalam hadis disebutkan ma sallu, selama mereka sholat. Ini tentang pentingnya sholat tentunya. Artinya kalau tidak sholat ya dipertanyakan keislamannya. Sholat dia muslim. Tidak sholat maka al-ahdu bainana wa bainal kufri as-sholatu. Paman taroka sholat fakut kafar. Ikatan antara kita dengan kekufuran adalah sholat. Yang meninggalkan sholat maka telah kufur. Hada dalilun ala makanati sholat fil Islam. Ini dalil menunjukkan kedudukan sholat dalam Islam. Menunjukkan kedudukan sholat dalam Islam. Kita tidak boleh melawan umarok yang berbuat dolim, berbuat semena-mena, selama mereka masih sholat. Kalau mereka tidak sholat, berarti mafhumnya boleh-boleh saja jika itu ada kemampuan. Yang tadi, walaupun ada kemampuan, dilarang. Kalau tidak sholat, berarti hadis ini dohirnya membolehkan. Wa anna man taraka shalah faqad kafara. menunjukkan bahwasannya yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur. Bikhilafil ladina yakuluna ad-din laisa huwa sholat. Tidak sebagaimana mereka malah mengatakan agama itu bukan sholat. Ada yang seperti ini. Agama itu bukan sholat. Wa anal insana muslimun walau lam yusalli. Seseorang itu dikatakan muslim walaupun tidak sholat. Nah ini salah seperti ini. Bahkan sholat ini adalah perkara yang penting. Dan kita lihat para anbiya, pesan mereka kepada anak-anak mereka adalah sholat. Wa'mur ahlaka bis sholah wastabir alaihim. Perintah mereka sholat, bersabar atas mereka. Di antara yang dipuji dari Nabi Ismail juga, wa kana ya'muru ahlahu bis sholah. Dia mengajak keluarganya sholat. Nabi Ibrahim sampai berdoa. Dan sengaja meninggalkan Nabi Ismail dan ibundanya Hajar di tempat yang tidak ada tanaman. Tidak ada penghuni. Di situ. Liukimus sholah. Agar mereka menegakkan sholat di dekat Baitul Haram. Dan berdoa beliau, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat dan anak keturunanku. Ini menunjukkan tentang pentingnya sholat. As-sholah, as-sholah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat, sholat. Mengingatkan untuk mereka menjaga menjaga sholat. Luqman al-Hakim diantara wasiat nasihat kepada putranya adalah diantaranya adalah untuk menegakkan sholat. Wa aqimus sholata wa amur bil ma'ruf. Nah ini jadi penting sholat ini. Ya cermin ya sholat ini. Sholatnya bagus. Menunjukkan perkara-perkara yang lainnya daripada agamanya bagus. Itu ditunjukkan pertama inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Di akhirat nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda awwal ma yuhasab al abdu as-shalah. Yang pertama yang dihisab hamba di hari kiamat nanti sholat. Fa idza saluhat sholatuhu wa ma ba'dahu aisar. Kalau sholatnya bagus, yang setelahnya itu lebih mudah. Artinya sudah terhitung lulus ujian pertamanya, yang berikutnya insya Allah lebih ringan. Tapi wa idza fasadati sholah wa ma ba'dahu asar. Kalau sholatnya gagal, maka setelahnya itu adalah lebih sulit perkaranya. Ini yang dikatakan oleh para ulama, cermin seseorang itu ada pada sholatnya. Tentunya sholat yang benar, bukan asal-asalan sholat. Asal-asal sholat, munafik juga sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya itu tidak, kalau mereka mengerjakan sholat, malas-malasan sholatnya. Nah ini tidak akan merubah seseorang daripada ataupun mencegah mereka daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang seperti ini. Sholat asal-asalan. Makanya Rasulullah mengingat, melihat ada orang sholatnya asal-asalan dipanggil. Sholli fa innaka lam tusholli. Sholat lagi. Kamu belum sholat. Sampai berudur, tidak tahu lebih baik daripada itu, Nabi SAW ajarkan. Jadi penting sholat ini. Nah di sini juga menunjukkan pentingnya sholat. Wa anal insan Artinya far Rasul sallallahu alaihi wasallam mana'a minal qatli wa mana'a minal khuruji ala waliyil amr madama yusolli. Rasul melarang membunuh, melarang memberontak penguasa selama mereka sholat. Selama mereka sholat. Wa in kana indahu mukhalafatun wa ma'asin dunal kufri fa innahu yusbaru alaihi lima fi dzalika minal maslahati al azimati allati tarbu ala mafsadatin maksiyati fi nafsihi. Walaupun penyelisihan dan maksiatnya ada padanya, pada penguasa tersebut, selama itu bukan kufur. Jadi penguasa tersebut punya banyak penyelisihan, banyak perbuatan maksiat, tapi bukan kufur. Maka bersabar. Bersabar. Kenapa? Lima fidzalika minal maslahah al-azimah. Karena bersabar dengan penguasa yang model seperti ini, maslahatnya besar. Lebih besar daripada mafsadat, maksiat pada dirinya. Kita bersabar menghadapi dia dalam berbuat maksiat, menyelisihi, artinya kita tidak memberontak, tidak protes, tetap sama wa ta'ah dalam perkara ma'ruf. Itu lebih besar masalahnya daripada mafsadat maksiatnya. Fa inna maksiyatahu dararuha qasirun alaihi huwa. Karena maksiatnya, mudaratnya itu hanya pada dirinya. Qasir. Hanya sebatas pada dirinya. Amma syaqqu as-ta'ati wal khuruj. Adapun meninggalkan ketaatan, melepaskan ketaatan, memberontak, fadararuhu alal islam wal muslimin, mudaratnya akan menimpa Islam dan menimpa kaum muslimin. Di riwayat Muslim juga dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'imatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Imam-imam kalian yang baik, yang terbaik adalah imam-imam yang kalian mencintai mereka, mereka mencintai kalian. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Dia mendoakan kalian, kalian mendoakan dia, mendoakan kebaikan. Wa siraru a'imatikumul ladina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan imam yang jelek, imam kalian yang jelek itu adalah kalian membenci mereka, mereka membenci kalian. Saling benci. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknati mereka, mereka melaknati kalian. Balas. Saling balas. Ya Rasulullah, afalan nunabidhuhum bisayf. Afalan nunabidhuhum bisayf. Wahai Rasulullah, kalau orangnya seperti ini, kami benci kepada mereka, mereka benci kepada kami, kami melaknat mereka, mereka melaknat kami, apakah mungkin untuk kami mengangkat senjata melawan mereka? Faqala la, jangan. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka ini masih menegakkan sholat pada kalian. Ini. Wa idza ra'aitum min wulatikum sayan takrahunahu fakrohu amalahu wala tanza'u yadan min ta'atihi. Apabila kalian melihat dari penguasa kalian sesuatu yang kalian tidak menyukainya, kemungkaran, maka bencikanlah perbuatannya. Benci perbuatannya, jangan kalian melepaskan tangan dari ketaatan kepadanya. Perbuatan maksiatnya kita benci, itu mungkar. Akan tapi jangan sampai itu menyebabkan untuk melepaskan ketaatan darinya. Dalam riwayat yang lain, para man waliya alaihi walin, barang siapa yang seorang pemimpin berkuasa atasnya, faro'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah, dia mendapati pimpinan ini melakukan sesuatu daripada maksiat kepada Allah, falyakrahu, maka dia membencinya. Membenci ma ya'ti min maksiatillah, maksiat yang dia lakukan. Bencihilah maksiat yang dia lakukan. Wala yanzi'anna yadan min ta'atihi, jangan kalian melepaskan tangan dari ketaatan kepadanya. Makanya dalam hadis, man ato'ani faqad ato'a Allah, wa man asoni faqad asallah, wa man ato'a amiri faqad ato'ani, wa man aso amiri faqad asoni. Orang yang taat kepadaku, kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Orang yang bermaksiat kepadaku, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku, maka dia telah taat kepadaku. Dan yang menyelisihi amirku, tidak taat, maka dia telah berbuat maksiat kepadaku. Dalam riwayat yang lain, waman ya'sil amir, al-amir artinya dengan sigoh umum. Kalau tadi kan amirnya Rasulullah yang menugaskan, kalau al-amir ini adalah secara umum pemimpin, fakun asoni, maka dia telah berbuat maksiat kepadaku. Tentunya sebagaimana keterangan sebelumnya, mentaatinya adalah dalam perkara yang ma'ruf. Wal hadis asluhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khiyaru a'immatikumul ladina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Yang tadi kita baca hadis yang diriwayatkan dari sahabat Auf bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya lengkapnya, imam kalian yang baik, khayyaru a'imatikumul ladina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Imam-imam kalian yang baik itu adalah yang kalian mencintai mereka, mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Nah ini, kalau terbentuk seperti ini suatu negeri, maka damai, nyaman, aman. Wasyiraru a'immatikumul ladina tubghidunahum wa yubghidunakum. Imam-imam kalian yang buruk adalah imam-imam yang kalian membenci mereka, mereka membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknati mereka, mendoakan kejelekan atas mereka. Dan mereka pun mendoakan kejelekan atas kalian, melaknat. Nah, di sini qila ya Rasulullah ala nunabiduhum, bolehkah kami menentang mereka? Nunabis artinya melepaskan ketaatan, memberontak mereka. Qala la ma aqamu fikumus shalah, jangan, selama mereka menegakkan sholat di tengah kalian. Dan sholat di belakang mereka kalau mereka menjadi imam. Dan itu memang bagian daripada tugas mereka mengimami sholat jika mereka mampu dan jika mereka mengendaki untuk menjadi imam. Berikutnya qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, hadis yang ketiga hitungnya, yang menunjukkan bahwasannya bid'ah lebih buruk daripada dosa besar. Qal wa an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin summa tataba an-nasu. Dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ada seseorang mengeluarkan sedekah, bersedekah, kemudian diikuti oleh orang-orang. Mereka saling mengikuti orang tadi. Artinya ada yang mengawalinya. Terkadang kan suatu kegiatan, suatu acara itu ada yang mengawalinya, kemudian yang lainnya nyusul mengikuti. Maka faqala sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa melakukan dalam Islam sunnah kebaikan, contoh kebaikan, maka untuknya pahala kebaikan tersebut dan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut setelahnya, yang mencontohinya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai'un. Namun barang siapa yang mengakukan sunnah sayyi'ah, bid'ah di sini. Sunnah sayyi'ah di sini artinya bid'ah. Maka dia akan mendapat dosanya dan dosa orang yang melakukan sunnah sayyi'ah tersebut, sunnah jelek, bid'ah tersebut, tanpa mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikitpun. Jadi investasinya itu adalah dosa. Dia dapat dosanya dan juga plus dosa-dosa seperti yang dilakukan oleh para pengikutnya yang mencontohinya. Ini bid'ah. Syahidnya di sini. Munasabah penyebutan hadis ini dalam bab ini terkait dengan man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Sunnah dalam Islam, sunnah yang jelek, itulah bid'ah. Itulah bid'ah. Maka bid'ah ini wizruha, tentunya bagi pelakunya dia akan berdosa, memikul dosanya. Tidak sebatas itu, juga mendapatkan dosa-dosa orang yang melakukan bid'ahnya tersebut tanpa mengurangi dosa mereka, tanpa dia mengurangi dosa mereka. Seperti multi level marketing, MLM, ya seperti itu dosanya. Yang melakukan dapat untung, dapat apa namanya dosa. Nah, juga dosa orang-orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Qala Syaikh Fauzan hafizahullah, sababu hadzal hadis annahu jaa'a qaumun min mudhar ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab wurud hadis ini, di mana ada orang-orang dari suku bangsa Mudhar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada alaihimul faqru wal haja. Nampak dari mereka itu fakir, haja membutuhkan. Itu nampak dari mereka itu adalah orang-orang yang miskin, fakir, butuh bantuan. Wa malabisuhum rissah. Pakaian-pakaian mereka lusuh, compang-camping. Farraqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa iba dengan mereka. Merasa kasihan. Prihatin. Li'annahu kana alaihi salatu wasallam nabiyyar rahmah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi rahmah. Nabi yang punya sifat kasih sayang, lemah lembut. Falamma ra'a halahum wa bu'sahum wa faqrahum raqqalahum sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melihat kondisi mereka, penderitaan dan kefakiran mereka, kasihan dengan mereka. Muncul rasa ibah. Fanada bisolati. Kemudian dikumandangkan sholat. Summastama'an nas. Para sahabat pun berkumpul. Orang-orang pun berkumpul. Summa khotoba sallallahu alaihi wasallam. Wahatta ala sodakoh. Ini zahirnya kalau dari urutannya itu seperti hari Jumat. Sholat, apa namanya, adzan, kemudian khutbah. Nah itu. Karena belum sholat. Nah, sholatnya nanti. Wallahu a'lam. Wahatsa 'ala shadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya menghasung untuk bersedekah. Waraghaba fiha. Beliau menganjurkan untuk bersedekah. Faja'alan nas yatasaddaqun, maka orang pun dari hasungan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersedekah. Hada yatasaddaqu bil qabdati minat ta'am. Ada yang bersedekah dengan segenggam makanan. Itu yang dia miliki. Dia bersedekah dengan segenggam makanan. Wa hada yatasaddaqu bikada wa kada. Yang lain bersedekah dengan ini dengan itu. Artinya yang biasa, yang sederhana. Hatta ja'a rajulun ma'ahu surratun minad dahab. Hingga datang seseorang bawa kantong berisi emas. Dompet ataupun kantong surrah. Surah ya, semacam apa ya, kain yang dibikin di atasnya dia, tapi kalau dulu kan dari kulit. Itu tas kecil isinya emas. Kadat yaduhu an ta'jiza anha, hampir-hampir dia itu tidak kuat untuk nentengnya, tangannya tidak mampu menentengnya. Wa wada'a baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau letakkan kantong berisi emas ini, dompet ataupun tas berisi emas ini di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatahallal wajhur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba berseri-seri wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masurra bidzalika sururan adziman, betul-betul bahagia, senang sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah merupakan sangat membantu. Nah, setelah itu watataba'an nasu lamma ra'au hadzal rajula. Orang-orang pun saling mengikuti ketika melihat orang ini berbondong-bondong, tidak mau kalah, yang ini berinfak sebesar demikian, yang lainnya lagi. Fanasyatu ala sodako, semangat mereka bersedekah. Artinya terhitungnya orang tersebut yang membuat yang lainnya itu bersemangat termotivasi untuk bersedekah. Wa tatabau 'alaiha, dan mereka saling mengikuti. Saling menyusul sedekah demi sedekah. Hatta istama'a syai'un katsirun minash shadaqati 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga terkumpul sedekah banyak sekali di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memulai dari dalam Islam sunnah kebaikan, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka untuknya pahalanya dan pahala orang yang melakukan sunnah tersebut. Ya, tidak tepat ini dalil sebagai bid'ah hasanah. Di sinilah sunnah hasanah, bukan bid'ah. Dan sedekah adalah bukan bid'ah. Sedekah adalah memang disunnahkan sebelum-sebelumnya. Jadi mereka berdalil ada di sana bid'ah hasanah. Dalilnya ini man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Berarti ada bid'ah hasanah. Tidak tepat. Di sini konteksnya sunnah, kemudian contoh ajalah sedekah, sedekah disyariatkan, sedangkan bid'ah tidak disyariatkan dari awalnya. Li'anna hadzal rajula sanna sunnatan hasanatan waqtada bihin nas wa tasaddaqu. Karena laki-laki tersebut dia memulai sunnah yang bagus dan orang-orang pun mengikuti dan bersedekah mengikuti orang tersebut. Ini asal-usul hadis tersebut. Adzan dulu ya, nanti kita lanjutkan sisa dari syarah ini. Bismillah, kita lanjutkan. Terkait dengan hadis tadi, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa makna sanna fil islami sunnatan hasanatan, yakni ahya sunnatan, menghidupkan sunnah. Barang siapa yang menghidupkan dalam Islam sunnah kebaikan, jadi sanna fil islami, menghidupkan sunnah. Li'anna shadaqata sunnatun, dikatakan menghidupkan sunnah ini karena sedekah itu adalah sunnah. Bukan orang tersebut membuat sunnah, tidak, menghidupkan sunnah. Fahadha rajulu ahyaha, orang tersebut menghidupkannya, membangkitkannya, menghidupkan, membangkitkannya. Yang mungkin awalnya sudah lesu bersedekah, kemudian ada momen, ada yang membangkitkannya, membuat yang lain bersemangat dan berbondong-bondong bersedekah. Nah, oh ya, pembangkitnya ini terhitung dia menghidupkan sunnah. Wa ata bimalin katsirin, dia datang. Cara dia membangkitkannya ini adalah datang dengan membawa harta yang banyak. Awalnya sudah ada sedekah tapi kecil-kecilan, segenggam makanan, dua genggam. Yang lain belum termotivasi. Tiba-tiba orang ini tidak tanggung-tanggung, sekepok uang yang banyak. Nah, dengan itu fatasajja'an nas, orang-orang menjadi semangat, menjadi termotivasi. Wa tatabau li shadaqati, akhirnya mereka pun saling mengikuti, saling mengikuti untuk bersedekah. Artinya fakana huwa sababu fi hada, dia sebagai penyebabnya, pembangkitnya. Nah, ini keutamaan seseorang, dia menjadi pembangkit, pemotivasi orang lain untuk bersedekah. Falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka untuk orang tadi pahalanya, pahala sunnah yang dia hidupkan. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkan dengan amalan yang serupa. Yang mengamalkan dengan amalan yang serupa ya dapat pahala komplit. Tapi yang mencontohinya, yang memberi contoh, yang memberi semangat, yang menghidupkan juga dapat pahala. Karena dia adalah sebagai penghidupnya. Wahada amun. Hadis ini umum. Umum, berlaku umum. Orang yang melakukan kebaikan dan kebaikannya tersebut ditiru dan sebagai penyemangat orang-orang lain untuk melakukan hal yang serupa, maka dia mendapat pahala kebaikan yang dia lakukan dan pahala kebaikan orang-orang yang menirunya tanpa mengurangi kebaikan mereka. Wa amma sababul hadisi fahuwa hadhil kisah. Kalau sebab urut hadis, ya kisah ini, bersedekah. Lakinnal ibrata bi umumil labdi labi khususi sabab. Namun yang dipakai, yang menjadi ibrah adalah keumuman lafad. Apa keumuman lafad? Man sanna fil Islam. Itu umum lafadnya. Bukan sedekah. Man tasoddaqo fil Islam. Sodakotan, hasanatan. Enggak. Umum. Man sanna fil Islam. Menunjukkan umum. Itu yang dipakai. Bukan kejadian sebab tersebut. Artinya bukan kasusnya yang jadi patokan, tapi keumuman perintahnya. Lakin al-ibrah bi umumil lafdi la bi khususi sabab. Fahadal hadis amun fi kulli man fa'ala khairan waqtada bihin nas. Ini berlaku umum untuk orang yang melakukan kebaikan dan diikuti oleh manusia. Fi dzalikal khair, dalam kebaikan tersebut. Diikuti oleh manusia dalam kebaikannya tersebut. Dia misalnya awal penuntut ilmu di tempatnya, kemudian mengajak yang lain untuk menuntut ilmu dan termotivasi yang lain, ya dia sebagai sanna sunnat talabil ilmi di situ, sebagai penggerak penuntut ilmu di situ, dia mendapat pahala menuntut ilmunya dan juga pahala orang-orang yang mengikuti jejaknya. Ayyan kana hadzal khairu, apapun kebaikannya. Idzaqtada an-nasu bihi fihi, apabila orang-orang menteladaninya dalam kebaikan tersebut. Asbaha qudwatan hasanatan, dia terhitung sebagai suri tauladan yang baik. Falahu ajru amalihi wa ajru man iktada bihi, dia mendapat pahala amalannya, kebaikannya, dan juga pahala orang yang menteladani dan mengikutinya, mencontohinya. Ini untuk kebaikan. Untuk keburukan, wa man sanna fil islami sunatan sayyatan hadhihi al bid'ah. Maksud daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis ini untuk ini. Barang siapa yang menghidupkan bid'ah dalam Islam. Tentunya karena bid'ahnya awalnya tidak ada. Kurang tepat mengatakan menghidupkan. Memunculkan. Barang siapa yang memunculkan bid'ah dalam Islam. Ay ahdatha bid'atan laisa laha aslun. Dia memunculkan bid'ah yang tidak ada asal usulnya. Tidak ada dasar tuntunannya. Fa'alaihi wizruha, dia yang menanggung dosanya. Wa wizru man amila biha, dan menanggung dosa orang yang melakukan bid'ahnya tersebut. Di sini menunjukkan bid'ah lebih berat, lebih buruk daripada dosa besar. Karena keumuman pelaku dosa, pelaku maksiat, walaupun dia melakukan, mungkin dia yang menghidupkannya. Awalnya tidak ada khamar di situ, para penginum khamar, dia. Tapi orang tahu si ini adalah jelek yang menghidupkan, mulai memunculkan peminum, geng peminum khamar dia. Tapi orang tahu jelek, dan pelaku peminum khamar ini pun mengakui dia jelek. Orang tidak seberapa menteladaninya. Ada, tapi sedikit. Sedangkan bid'ah ini karena latar belakangnya adalah agama, latar belakangnya adalah Islam, orang menganggap baik. Kalau khamr tidak ada yang menganggap baik. Maka pengikutnya lebih banyak bid'ah ini daripada pengikut yang melakukan dosa besar. Fa hadza fihi tahdhiru minal bid'ah. Di dalam hadis ini larangan dan peringatan keras daripada perbuatan bid'ah. Wa fihil hasu ala ihya'is sunan. Dalam hadis ini anjuran untuk menghidupkan sunnah. Anjuran untuk menghidupkan sunnah. Dan penting ketika seseorang melakukan sunnah yang jarang dilakukan oleh orang, di samping dia melakukan sunnah tersebut ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ikutkan niat menghidupkan sunnah. Dia datangkan niat untuk menghidupkan sunnah. Sehingga pahalanya double. Pahala dia melakukan amalan tersebut dan pahala dia menghidupkan sunnah. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam asna ala hadzal ladzi ahya hadhihi sunnata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang menghidupkan sunnah ini. Wa fihi tahdhir min ihya'il bid'ah, tapi sebaliknya. Tahdhir dari menghidupkan bid'ah. Memunculkan bid'ah, menghidupkan bid'ah. Kadang ada bid'ah itu dulu ada, kemudian hilang. Tapi tiba-tiba ada lagi yang memunculkannya. Melestarikannya. Padahal sudah hilang. Nah, ini sama dengan menghidupkan bid'ah. Wa anna sarraha la yaqtasir ala man fa'alaha. Bahwasanya keburukan bid'ah ini tidak sebatas pada yang melakukannya saja. Keburukannya, dosa yang dia tanggung tidak hanya sebatas man fa'alaha. Bal yadhhabu qistun minhu ila man ahdatsa hadhil bid'ah. Namun juga bagiannya itu pun ke orang yang memunculkan bid'ah tersebut. Suatu bid'ah bukan dia yang menciptakannya, dia hanya niru. Akhirnya dia karena tertarik dia ikut melakukan bid'ah tersebut. Nah, dia berdosa melakukan bid'ah tersebut. Di samping dia yang berdosa, apa yang dia lakukan ini dosanya juga kena mengenai orang yang menciptakannya, orang yang memunculkan bid'ah tersebut. Makanya di sini kan bal yadhhab kistun minhu, bagian daripada dosa kejelekan bid'ah tersebut itu datang ke orang yang memunculkan bid'ah tersebut. Tala zamanu am qasura, baik sudah lama waktunya maupun baru kemarin. Nah, yang bahaya itu yang lama. Karena semakin banyak pengikutnya. Fa hada fihi tahdhirul minal bid'ah. Maka di dalam hadis ini ditegaskan lagi peringatan, ancaman daripada perbuatan-perbuatan bid'ah. Wa annaha sunatun sayyi'atun. Bid'ah itu adalah sunnah sayyi'ah. Sunnah sayyi'ah, ajaran sunnah di sini adalah tata cara jalan yang buruk. Wal muradu bisunnati fil lughati thariqah. Tarikat yang buruk, jalan yang buruk. Jadi hadis ini didatangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab al-bid'atu asyaddu minal kabair. Karena ini, karena pelaku bid'ah ataupun orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dia akan mendapatkan dosa bid'ahnya dan dosa bid'ah orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Sedangkan ini terus mengalir, artinya dosanya ini terus muncul selama masih dilakukan. Nah, dosa besar tidak seperti itu. Dosa besar tidak seperti itu. Biasanya ya, yang melakukan hanya pelakunya saja. Yang lain itu paling bukan meniru dia, karena hawa nafsunya. Kalau ini adalah dilatar belakangi oleh agama, maka kemauan untuk mengikutinya itu lebih besar. Sedangkan maksiat tidak. Karena masing-masing mengetahui, mengakui maksiatnya itu adalah buruk, tidak boleh diikuti, dan dia tidak sudi dia ditiru. Sering orang tua yang merasa dia punya dosa, dia berpesan kepada anaknya, jangan ditiru bapak, tidak bagus ini, bapak menyesali. Yang lainnya, pelaku maksiat, kalian jangan meniru saya, ini buruk. Beda dengan bid'ah, kalian harus jaga ini, ajaran ini, jangan sampai punah. Wasiatnya seperti itu. Bahkan mungkin dia berwasiat dari hartanya adalah untuk melestarikan bid'ahnya tersebut. Sehingga nampak sekali kalau bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Wallahu a'lam bisawab. Masih sisa dua ataupun satu hadis. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait dengan bab ini. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.